Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا tidak lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula memuji Allah Subhanahu wa taala atas sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada kita semuanya dengan berbagai macam nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar bagi seorang hamba ialah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang muslim, beragama dengan agama Islam. Agama yang hanya satu-satunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dua nikmat yang sangat besar yang senantiasa syaitan tidak akan ridha pada hamba-hambanya, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berada di atas dua kenikmatan tersebut, dan senantiasa mereka akan diuji, diganggu oleh syaitan atas dua nikmat tersebut. Dan nikmatul iman wal Islam ini akan semakin sempurna apabila seorang hamba mendapatkan kenikmatan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang menggunakan kesehatan. Begitu pula waktu yang dimiliki untuk beribadah, yakni dengan mempelajari, mendalami, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dari syariat Islam ini, mendakwahkannya, dan begitu pula bersabar di atas ujian, bersabar di dalam mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu. Karena tentunya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini tidak luput dari yang namanya ujian, gangguan. Naam. Yang semua ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an merupakan perkara yang wajib ada pada masing-masing kita. Yakni wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk belajar, untuk menghilangkan, mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya. Diwajibkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui, yang telah dipelajari sedikit demi sedikit. Begitu pula kita dituntut untuk mengajarkan berbagai ilmu dengan orang lain, orang-orang yang tidak mengerti, yang belum paham, serta bersabar di dalam belajar, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mendakwahkan. Karena ini merupakan jalannya para anbiya wal mursalin, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh makhluk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak akan luput dari yang namanya gangguan. Nah, yang paling dituntut ialah untuk kita bersabar, karena belum tentu seseorang yang memiliki ilmu dia bisa bersabar. Naam, baik bersabar di dalam belajar maupun bersabar di dalam mengamalkan ilmu. Dan tentunya ujian Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang berusaha untuk belajar, mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, ya, tidak luput dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan yang tidak lain ialah untuk ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, menunjukkan kepada kita ilmu ini merupakan perkara yang sangat penting. Ilmu adalah sesuatu yang bisa menjadikan seorang hamba itu tenang, tenteram dengan berbagai macam ujian yang menimpa dirinya. Naam. Dan ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ujian Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam dan beragam bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian itu terkadang datang dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita, jiwa kita. Nah, terkadang ujian itu datang dari luar diri kita, dari orang lain, ya, bahkan dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan kebanyakan ujian itu datangnya dari orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham akan ilmu, ya. Dan demikian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-jahlu da'un qatil, yang namanya kejahilan itu merupakan penyakit yang mematikan. Bahkan al-jahlu sababun al-furqah, jahil itu menjadikan sebab perpecahan, permusuhan. Ya, kenapa? Kejahilan. Wa shifa'u al-'ilm, dan obat dari yang namanya kejahilan adalah ilmu. Tidak mungkin seorang memiliki ilmu tanpa dia belajar ilmu. Wa tabibuhu 'alim rabbani, adapun dokternya adalah 'alim rabbani. Nah, maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui bahwasanya belajar ilmu syar'i, mempelajari al-haq, ya, ini merupakan jalannya para anbiya wal mursalin mendakwahkannya, dan mereka pun tidak luput dari yang namanya gangguan, ujian, musibah. Demikian pula sunnatullah, orang-orang yang meniti jalan mereka para nabi dan rasul akan mendapatkan ujian. Tentunya ujiannya berbeda, ya. Al-anbiya wal mursalin, ujian mereka itu lebih besar daripada orang-orang selain mereka. Naam. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita dituntut untuk bersabar. Dan diantara prinsip di dalam beramal, prinsip yang harus benar-benar diyakini dan diimani oleh seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, di dalam dia beramal, baik mengerjakan amalan ketaatan, ya, beramal ketika mendapatkan nikmat, atau beramal dengan bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Entah ujian itu menimpa dirinya, menimpa dunianya, atau menimpa orang-orang yang dia cintai. Harus kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sedikit pun menyia-nyiakan usaha, upaya, amalan seorang mukmin maupun mukminah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala, ya, orang-orang yang beriman. Ini merupakan prinsip di dalam beramal. Naam. Sehingga mendatangkan ketenteraman bagi diri kita. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin sedikit mukadimah untuk kita semuanya, agar kita tetap bersemangat di dalam belajar, kemudian bersabar dalam mengamalkan ilmu dengan berbagai macam ujian, mendakwahkan ilmu, bersabar dari gangguan-gangguan. Enam, di dalam kita mengamalkan amalan ketaatan dan juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, dan kita telah masuk pada kelompok yang ketujuh dari kelompok atau golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mana masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Yani orang-orang yang memang mereka berjihad, yang mana jihadnya mereka itu ialah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menyebarkan syiar Islam. Naam, untuk menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam berjihad kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-jihad fi sabilillah. Naam. Dan disebutkan pula oleh beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala bahwa zakat yang diberikan kepada mereka itu bisa berupa uang, dari uang zakat tersebut, atau juga dengan kita membelikan peralatan perang, senjata atau yang semisalnya, yang digunakan untuk mereka mujahidin fisabilillah. Nah, dan masuk dalam konteks firman Allah Subhanahu wa taala wa fisabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin, ialah orang-orang yang mereka mempelajari ilmu syar'i. Ya, orang-orang yang memang kegiatan mereka, waktu yang mereka gunakan ialah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka mereka ini enam adalah orang-orang yang dimasukkan dalam golongan yang ketujuh di antara orang-orang yang mendapatkan, yang berhak untuk mendapatkan zakat, yakni orang-orang yang dikategorikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan naam pada pertemuan sebelumnya, Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwasanya kalau seandainya ada seseorang yang dia adalah seorang talibul ilm, seseorang yang mempelajari ilmu, yakni memang waktu yang dia gunakan untuk mempelajari ilmu, dan dia sebenarnya punya kemampuan untuk mencari yang namanya ma'isyah, mata pencaharian, ya, namun dia gunakan waktunya itu untuk belajar. Maka orang yang demikian kita berikan dia, ya, uang zakat. Naam. Yani selama kebutuhan yang dia butuhkan tatkala belajar. Naam. Dia belajar berapa tahun, ya kita berikan uang tersebut untuk mereka. Naam. Maka ini masalah muslimat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, merupakan di antara jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi mereka, orang-orang yang Allah berikan nikmat kelebihan dari sisi ini nikmat rezeki. Naam. Bisa mereka salurkan kepada mereka para thalabatul ilm, orang-orang yang mereka menggunakan waktu siang dan malamnya untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya. Dan insyaallah ini lebih berbarokah. Kenapa? Karena apa yang mereka apa yang mereka infakkan kepada mereka para thalabatul ilm adalah perkara yang sangat mulia. Naam. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala naam membedakan antara orang yang dia menggunakan waktu yang dia miliki untuk belajar seperti thalabatul ilm takhasus untuk belajar ilmu syar'i dengan orang-orang yang dia mengkhususkan waktunya hanya untuk beribadah. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan kalau seseorang yang dia mengkhususkan waktunya, waktu yang dia miliki untuk belajar ilmu syar'i seperti anak-anak santri, ya, orang-orang yang atau mahasiswa yang memang dia menggunakan waktunya itu untuk belajar ilmu syar'i takhasus padanya, ya, maka dia adalah di antara orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Namun kalau seandainya ada seseorang yang dia itu termasuk ahli seseorang yang dia itu mengkhususkan waktunya hanya untuk beribadah, ibadah dan ibadah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, orang yang demikian ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, dalam keadaan dia mampu. Namun kita perintahkan bagi dia untuk dia bekerja. Naam. Baik. Maka dari sini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, dari kedua perbedaan sama-sama mereka menggunakan waktu untuk beribadah, ya, thalabul ilm ibadah, namun thalabul ilm ibadah ini merupakan ibadah yang tidak hanya dirasakan oleh seorang saja, ya, ibadahnya dikatakan ibadah muta'adiyah, orang lain pun juga bisa merasakannya. Berbeda dengan ibadah, ya, yang sifatnya ibadah pada zatnya sendiri, solat mungkin, puasa, maka ibadah itu lari pada orang yang mengerjakan sendiri, dia yang mendapatkannya. Nah, maka sehingga dalam permasalahan zakat dibedakan orang yang dia menjadikan waktunya takhusus untuk belajar ilmu syar'i, mendalami ilmu agama dan agama Islam, maka mereka termasuk mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan mujahidin fi sabilillah ialah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syariat Islam. Kalau mujahidin yang kita kenal dengan berperang, mereka berperang, ya, berjihad dengan menggunakan senjata, demikian pula mereka orang-orang yang mendalami ilmu syar'i, para thalabatul ilm, mereka berjihad. Bahkan jihad mereka ini untuk saat ini merupakan jihad yang paling agung, yakni menepis berbagai macam syubhat dan fitnah, ya, yang melanda kaum muslimin, berusaha untuk menyebarkan syariat Islam. Nah, maka tatkala dibedakan dalam permasalahan zakat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, cukup perbedaan ini menunjukkan kepada kita tentang mulianya ilmu, ya, dan orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i. Nah, maka mereka para thalabatul ilm adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang melanjutkan, ya, tugasnya para nabi dan rasul. Nah, jadi tidak bisa kita menyepelekan mereka. Ini para thalabatul ilm. Bahkan kalau kita seandainya membaca bagaimana mereka para ulama menjelaskan tentang mulianya para thalabul ilm, bahkan, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ilmu, ketika ada yang belajar kepada mereka, mereka muliakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang yang datang kepada beliau, beliau mengatakan marhaban ya talabatul ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sambutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka. Naam, maka amat sangat hina ketika ada orang-orang yang mereka ya mempelajari ilmu syar'i, mendalami ilmu agama, namun merendahkan diri mereka demi aradun min aradid dunia, sebagian dari bendahara dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salama fid dunya wal akhirah. Nah, mereka para thalabul ilm adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahirnya nampak dari mereka atau kehidupan mereka sehari-hari adalah kehidupan yang ya dikatakan kurang atau pas-pasan, namun Allah berikan kenikmatan yang tersendiri bagi mereka yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang lain. Nah, sehingga tidak heran kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, bahkan sekelas Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal ya dengan kekayaan, kekayaan tersebut tak terpandang oleh beliau dibandingkan ilmu syar'i. Nah, maka tidak sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk merendahkan dirinya ya di hadapan dinar dan dirham atau dolar dan rupiah, atau di hadapan orang-orang ashabul amwal dan semisalnya, karena mereka thalabatul ilm adalah orang-orang yang mulia yang melanjutkan ya dakwanya para nabi dan rasul. Nah, kemudian masalah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu ya penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan golongan yang ketujuh yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian al-thaminu, yang kedelapan, ya ini golongan yang kedelapan dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, dan ini merupakan golongan yang terakhir. Naam, ialah ibnu sabil, ya ibnu sabil. Siapakah mereka ibnu sabil? Kata beliau, wa huwa sinfu tsamin min asnafi ahli zakat. Wa ibnu sabil huwa al-musafir alladhi inqata'a bihi as-safar wa nafidat nafaqatuhu falam yakun ma'ahu ma yusiluhu ila baladihi fa innahu yu'ta min az-zakati ma yusiluhu ila baladihi. Ibnu sabil ini merupakan ya golongan yang kedelapan dari ahli zakat. Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa ibnu sabil ialah ibnu sabil, yaitu huwal musafir, yaitu adalah seorang musafir alladzi inqata bi safar, yang terputus ya safarnya, di tengah-tengah safar terputus, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Wa nafidat nafaqatuhu, dan habis perbekalannya. Ya. Falam yakun ma'ahu ma yusiluhu ila baladih, dan tidak ada lagi yang bersama dengannya yang bisa menyampaikan dia pada negeri tujuannya. Ini ibnu sabil. Seseorang ya yang dia melakukan safar, naam, dan terputus safarnya, yakni dia tidak bisa melanjutkan safarnya sampai ke tempat tujuannya. Kenapa? Habis perbekalannya. Bekalnya habis. dan tidak ada ya yang bersama dengannya yang bisa menjadikan dia sampai pada tempat tujuannya atau kampung halamannya. Nah, maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala, orang yang demikian ini atau Ibnu Sabil ini, fayu'ta minaz zakati ma yusilu ilal baladih, diberikan dari hasil zakat ya uang yang bisa yang mencukupi dia untuk sampai di tempat tujuannya atau kampung halamannya. Nah, baik. Kemudian beliau jelaskan, walaisa hadza min babil fuqara wal masakin. Jadi pembahasan berkaitan dengan Ibnu Sabil termasuk dari ahlu zakat, orang-orang yang mendapat golongan yang mendapatkan zakat, ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, tidak. Kenapa? Li'annahu ghaniyun fi baladih. Karena musafir itu bisa saja dia adalah orang yang kaya di negerinya. Ya, bisa jadi orang yang safar Ibnu Sabil dia adalah orang yang kaya di negerinya. Nah, akan tetapi ya, apa yang dia miliki enam dari perbekalan ini kurang ketika dia keluar untuk safar ya, atau kembali dari safarnya ternyata kurang sehingga habis perbekalannya di pertengahan jalan. Dalam keadaan dia ini orang kaya di negerinya, tapi untuk dia kembali lagi ke negerinya ternyata perbekalannya kurang, habis perbekalan tengah perjalanan. Maka tetap ya, walaupun dia adalah orang kaya di kampungnya, ketika dia melakukan safar kemudian dia kembali habis perbekalannya, maka dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, jadi di sini tidak ada sangkut pautnya dengan kaya atau miskin. Kenapa? Karena kaya dengan miskin ini sudah lewat pembahasannya. Ya, golongan pertama dan kedua dari golongan orang-orang yang mendapatkan zakat. Namun yang dibahas dengan Ibnu Sabil ialah seseorang yang habis perbekalannya untuk sampai di tempat tujuannya, dalam keadaan mungkin dia adalah orang yang kaya di kampungnya tapi bekalnya habis di tengah perjalanan, maka tetap ya dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Diberikan dari zakat itu sejumlah uang yang bisa menyampaikan dia sampai pada tempat tujuannya atau kampung halamannya. Nah, maka sekali lagi Ibnu Sabil ini tidak ada sangkut pautnya dengan kaya atau miskin. Ya, namun seseorang yang habis perbekalannya di tengah-tengah perjalanan untuk kembali, nah, maka dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat walaupun dia di negerinya adalah orang yang kaya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau mengatakan haula'i tamaniyatu asnafin la yajudu sarfu zakati fi ghairihim. Ya, mereka 8 golongan yang telah kita sebutkan tadi, 6 sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, 8 golongan tersebut maka tidak boleh kita berikan zakat kepada selain mereka. La yajuzu sarfu zakati fi ghairihim, tidak boleh kita salurkan zakat itu kepada selain 8 golongan tersebut. Fala yajuzu antusrifa zakatu fi bina'il masajid wala fi islahit turq wala fi bana'il madaris wala ghairiha tariqul khair. Naam, maka tidak diperbolehkan zakat itu diberikan atau disalurkan untuk pembangunan masjid atau untuk perbaikan jalan atau untuk membangun sekolah-sekolah. Nah, atau yang semisal dengannya, dari jalan-jalan kebaikan. Nah, jadi tidak boleh kita ketika ada zakat, zakatnya ini disalurkan kepada pembangunan masjid, pembangunan jalan, atau selain dari 8 golongan tersebut. Walaupun pada perkara-perkara yang baik, kata beliau, la yajuz, tidak diperbolehkan. Nah, kenapa? Li'anna Allah dzakara hadhil asnaf bi sighatin mahsurah. Alasannya ialah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 golongan ini dalam permasalahan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dengan sighah, bentuk konteks pembatasan. Ya, menunjukkan bahwasanya yang namanya pembatasan selain itu tidak bisa. Dengan lafaz innama. Innama, ya. Ini dalam bahasa Arab termasuk adatul hasr. Sesuatu yang digunakan untuk pembatasan. Naam. Wa huwa itsbatul hukmi fil madzkur wa nafyuhu amma siwa. Yakni menetapkan hukum pada apa yang telah disebutkan, yakni ditetapkan hukum itu pada 8 golongan tadi dan dinafikan dari selain ke-8 golongan tersebut. Naam. Maka dari sini yang namanya zakat itu khusus bagi 8 golongan tersebut, atau yang masuk dalam kategori 8 golongan tersebut. Nah, kita katakan atau yang masuk ialah dikarenakan diantara disebutkan para ulama, nah, seperti mujahidin masuk dalamnya ialah siapa? Para thalabatul ilm. Nah, mereka juga dikatakan sebagai mujahidin fi sabilillah. Nah, maka 8 golongan ini mereka adalah orang-orang yang hanya khusus berhak untuk mendapatkan yang namanya zakat. Selain daripadanya tidak berhak atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena datang dalam firman Allah menyebutkan ke-8 golongan tersebut dengan konteks pembatasan. Yakni menetapkan hukum batasan hanya pada mereka saja, 8 golongan tersebut, dan dinafikan daripada golongan yang lainnya. Nah, walaupun tujuannya baik untuk pembangunan masjid, ya, pesantren, tapi selama itu merupakan zakat, ya, hasil dari zakat, maka tidak diperbolehkan. Nah, ini masalah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan kepada kita sesuatu yang baik itu belum tentu, ya, tujuan yang baik belum tentu itu dibenarkan. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak salah Ibnu Mas'ud, kalau enggak salah, ya. Wa kam muridin khairin la yusibu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak sampai pada kebaikan tersebut. Nah, ini digambarkan kepada mereka ahlul bid'ah. Nah, dan orang-orang yang mereka beramal tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara contoh, ya, mungkin kalau kita masih ingat yang difilmkan zaman dulu, si Pitung. Ya, si Pitung merampok untuk apa? Dibagikan ke orang-orang miskin. Kalau orang jahil, orang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak paham tentang yang namanya syariat Islam, dia mengatakan bagus. Ya, kenapa? Orang-orang kaya, orang-orang ini suka menindas orang-orang miskin. Dan dia kan tujuannya kan bagus untuk dibagikan kepada orang miskin. Ya, tujuannya bagus, namun tidak sesuai dengan tata cara bimbingan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Merampok tidak dibenarkan, walaupun hasilnya dibagikan untuk orang-orang miskin. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, beribadah, sholat, berpuasa, sholawat, ini merupakan amalan-amalan yang mulia. Namun bersolawat, beribadah bukan pada tempatnya atau bukan pada perkara-perkara yang dibimbingkan oleh Nabi SAW, tidak ada contohnya, ini merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan, ya, atau dikenal dengan bid'ah. Naam. Baik. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kembali pada pembahasan kita yang namanya zakat itu hanya diberikan kepada, ya, 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tersebut, atau orang-orang yang masuk pada 8 golongan tersebut, karena datang dalam Al-Qur'an dengan sebutan atau pembatasan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kata beliau Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, kalau seandainya kita membolehkan zakat itu disalurkan kepada selain 8 golongan tadi, maka akan hilang makna pembatasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi lafaz innama itu seakan-akan tidak ada faedahnya. Ini kalau kita menyalurkan zakat kepada selain 8 golongan tersebut. Nah, kemudian sebelum saya menurut Allah beliau mengatakan, hada huwa ruknu salis min arkanil Islam alladhi dhakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salatu wassalam fi hadithihi tawil. Maka dengan pembahasan berkaitan dengan Ibnu Sabil ini, ya, ini merupakan pembahasan yang terakhir. Kemudian ini juga merupakan rukun yang ketiga. Naam, permasalahan zakat, rukun yang ketiga dari rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang panjang ini. Naam, dengan demikian pembahasan kita berkaitan dengan permasalahan zakat merupakan rukun yang ketiga dalam agama Islam ini telah selesai. Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.